kita gimana? Di Jupiter atau di sini aja? Fitness tapi udah kenar. Sudah jelas orang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kita lanjut pada sesi yang kedua. Kita lihat sekarang halaman 13. Ada huruf sa, kita sudah bahas tadi makhraj dan sifatnya. Kemudian setelahnya ada huruf sya. Ya, ada tiga titik. Makhrajnya sama dengan huruf ja. Dari pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas. Ya, sya. Jadi jangan dibaca sa. Nah, kita baca sekarang sa sya. Sa sya. Sa sya. Za ba sa. Za ba sa. Sya ra ja. Sya ra ja. Za ra sa. Za ra sa. Sa kha ra. Sa kha ra. Sa ba. Ba, ba. Ja, za, ra. Ja, za, ra. Sha, za, ra. Sha, za, ra. Ba, sa. Ba, sa. Ra, za, sa. Ra, za, sa. Silakan lanjut. Ra, sa, ba. Sha, za, ra. Sa, ra, za. Sha, ra, za. Ba, za. Masya Allah ya. Jadi seperti itu cara membacanya. Za jangan dibaca sa. Sya jangan dibaca sa. Baik, kita lihat di halaman 14. Shin. Oh gitu. Itu apa di kitab? Huruf apanya? Oh, shin belum. Ya kan. Sudah dibaca makhrajnya dan sifat belum ya? Tapi makhrajnya sudah kita sebutkan dari pertengahan lidah dengan langit-langit atas. Kemudian untuk sifat yang pertama sya istifal, yang kedua infitah, kemudian yang ketiga tafasyi. Ya, tafasyi ini artinya penyebaran angin dari dalam mulut ketika mengucapkan huruf tersebut. Penyebaran angin dari dalam mulut ketika mengucapkan huruf tersebut. Sya, sya, itu tafasyi namanya. Jadi ketika ta'awudz itu harus jelas sifat tafasyinya. A'udzu billahi minasyaitani wasyamsi wadhuhaha. Jangan dibaca wasyamsi, wasyamsi, sya, wasyamsi. Idza syamsu kuwirat. Tafasyi ya, ada penyebaran udara. Baik, ini sifat di antara sifat daripada huruf syin, istifal infitah tambah dengan tafasyi. Baik, kita pindah ya ke halaman 14 sekarang. Ada sad dan dhad. Sa ini sudah bunyinya tidak sama dengan huruf sebelumnya. Bunyinya bunyi o berarti huruf isti'la. Ya, isti'la tebal. Huruf tebal. Isti'la itu artinya terangkatnya lidah dari langit-langit. Terangkatnya lidah. Terangkatnya lidah mengarah ke langit-langit, bukan dari langit-langit. Terangkatnya lidah mengarah ke langit-langit. Ini isti'la namanya. Terangkatnya lidah mengarah ke langit-langit. Kemudian yang kedua, untuk huruf sad, antara sifatnya itbaq. Itbaq itu artinya menempelnya lidah, melengketnya lidah ke langit-langit. Kalau tadi isti'la hanya mengarah, ya, terangkat dia mengarah ke langit-langit. Begitu datang sifat itbaq, ternyata yang mengarah tadi menyentuh langit-langit. Ya. Jadi semakin tebal cara membacanya. Ya. Inilah yang membedakan dengan huruf sin. Kalau sin tidak punya sifat isti'la, tidak punya sifat itbaq. Ya. Perbedaannya nanti akan nampak ketika berbaris kasrah di bawah huruf sa si sirata siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan dibaca seperti huruf sin, sirata. Beda. Kenapa? Karena ada sifat itbaq itu tadi. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga ada sifat hams. Hams artinya apa tadi? Ya, penyebaran udara. Ngalirnya udara, ngalirnya udara. Kemudian yang terakhir kita tambahkan satu, safir. Safir. Safir tadi menyerupai kicauan burung. Ya. Z. Z. Itu ada ya, ada safirnya. Nah, baik, ini empat sifat yang kita ambil dari huruf sad. Yang paling diingat-ingat huruf tebal. Bunyinya bunyi o, kemudian tambahkan dengan sifat itbaq, semakin tebal cara membacanya. Hati-hati ketika bertemu dengan huruf-huruf tipis, jangan sampai dibaca tipis. Baik, kita baca huruf yang kedua. Yang kedua huruf dhad. Dha tempat keluarnya dari tepi lisan. tepi lisan, pinggiran lidah. Tepi lidah ya. Bukan ujung lidah lagi. Ya, bukan lagi ujung lidah. Ujung lidah kita kesampingkan, bukan. Tapi dari tepi lidah memang. Lidah kita tepinya. Ya, ini Allah. Kemudian tepi lidah, gigi geraham, menyentuh gigi geraham. Gigi geraham kita di pinggir kiri kanan, ya. Kalau enggak bisa dua-duanya, salah satunya. Yang kiri atau yang kanan. Jadi bukan ujung lidah kita kita sentuhkan ke gigi geraham, bukan. Tapi tepi lidah yang menyentuh gigi geraham itu. Kemudian dan langit-langit atas. Tepi lidah, gigi geraham dan langit-langit atas. Ini makhrajnya untuk huruf dhad. Tepi lidah, gigi geraham dan langit-langit atas. Ini sudah tebal cara pengucapannya. Iya. Untuk lebih tepat lagi tambahkan dengan sifat. Yang pertama, bunyi o berarti isti'la. Yang kedua, di antara sifatnya itbaq, sama dengan shad tadi. Itbaq itu apa tadi? Menempelnya lidah ke langit-langit. Tambahkan lagi satu. Ada sifat istitalah. Istitalah itu artinya memanjang. Bedanya dengan huruf mat, ini memanjang hanya ketika membaca. Ketika membaca sifat istitalah itu di kondisi sukun itu nampak dia. Ya, dalam keadaan sukun. Istitalahnya di dalam saja ya, bukan seperti huruf mat. Kalau huruf mat nanti akan datang bahasanya. Huruf mat ada tiga. Tiga huruf tersebut kalau kita baca panjang bisa sampai nafas habis. Atau ba dan seterusnya. Tapi kalau bad punya sifat istitalah, itu enggak sama pengucapannya dengan huruf-huruf mat itu tadi. Ya. Contohnya misalnya di surah Al-Insan, min sundusin khubru. Khubru, dia berjalan memanjangnya di dalam. Khubru wa istabarak, ya, tidak sama dengan huruf mat. Kalau mat panjang, keluar panjangnya, ya. Nah, ini istitalah. Jadi istitalah itu artinya memanjang, ya. Yang terpenting untuk sifat bot ini, yang pertama istifal dan itbak. Itu yang harus diingat selalu. Jadi ketiga kasrah masih ikut sifat tebalnya. Iya, wa, zi, sa, si, sirata. Jadi jangan lagi dibaca si, di, jangan. Tapi masih ada tebalnya. Iya. Baik, jadi seperti itu ya. Pengucapannya gigi geraham, tepi lidah, gigi geraham dan langit atas. Jadi jangan dibaca dho do. Do. Ya, do wala dolin do doe. Jangan dibaca do. Do. Gigi geraham, tepi lisan, gigi geraham. Dan langit atas tambahkan dengan sifat itbaq itu seperti melebar ke atas. Lidah kita di dalam. Do. Saya biasa bahasakan untuk memudahkan pemahaman itu seperti ada isinya mulut kita. Do. Do. Walad-do. Jadi jangan dibaca walad-dolin. Ya. Ini pengucapan huruf yang benarnya kembalikan kepada makhraj dan sifatnya. Baik, kita baca ya. Halaman 14. Sa dha. Sa dha. Sa dha. Makhrajnya huruf sad sudah. Makhrajnya sama dengan huruf sin. Sama dengan huruf za. Sa za dari mana tadi? ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Itu makhrajnya sad itu. Ya. Sa, sa, za. Sama, sama, tinggal sifatnya aja yang berbeda. Jadi so, jangan seperti orang bersiul. So. Sama dengan sin pengucapannya. Cuma sifatnya aja yang berbeda. Kenapa bisa sama? Makhrajnya sama, ya kan? Makhrajnya sama. Sifat isti'la ilqbak kita bedakan. Nah. Sa, so, so. Jangan dibaca sho. Sho, hayya, hayya ala shola, jadi sho. Ini sama dengan sin, hanya tambahkan dengan sifat tadi isti'la dan itbam. So. Ya. Jadi makronya sama ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Sama dengan za, sama dengan sa. So, do. So, do. So, do. Da, so, sha. Da, so, sha. Ra, sa. Ra, sa. Fa, so, sha. Fa, so, sha. Ba, so. Ba, so. Ha, do, ra. Ha, do, ra. Ba, ra, sa. Ba, ra, sa. So, ba, ra. So, a, do, ja. A, do, ja. Da, ra, do. Da, ra, do. Ta, za, so. Ta, za, so. Fa, sha. Fa, sha. Do, ja, ra. Do, ja, ra. A, ha, do. A, ha, do. Ta, za, kha. Ta, za, kha. Ta, do, da. Da, do, da. Silakan lanjut. Da, sha, sa. Da, ha, do. A, da, so. Sa, za, so. Ra, kha, so. Ha, do, ra. Sha, kha, ta. Da, ba, ya. Ta, ha, do. Masya Allah. Jadi seperti itu cara pengucapannya, kembalikan ke makhraj dan sifatnya. Baik, kita pindah ke halaman 16. Halaman 16 ada dua huruf paling atas. Yang pertama ta, yang kedua wa. Ta sama makhrajnya dengan huruf ta. Yang dua titik tadi ya, ta, sama itu, to. Dari? Hmm? Dari mana? Ujung lidah bertemu dengan? Iya, pangkal gigi seri atas, ta, to. Cuma sifatnya yang berbeda. Sifatnya, diantara sifatnya yang pertama bunyi o berarti isti'la. Yang kedua itbaq. Itbaq sama tadi dengan bod, fo. Nah, ini bedanya ini. Yang bedakan pengucapan ta dengan to. Ta, ta tidak ada isti'la, tidak ada itbaqnya. To ada isti'la, ada itbaq. Makanya ketika berbaris dhamma atau kasrah bunyinya tetap tidak sama. Ya, jadi jangan dibaca sama. Wattini wazzaitun. Waturi sinin, jangan. Waturi sinin. Karena sifat itu tadi. Yang pertama isti'la, yang kedua iltibat. Yang ketiga qalqalah. ada sifat qalqalah. Tapi ini tiga sifat yang kita ambil dari sifat huruf qa. Yang pertama isti'la, yang kedua itbaq, yang ketiga qalqalah. Jadi ketika sukun atau dibaca sukun maka harus jelas pantulnya. Kemudian yang kedua huruf wa. Ya. Bunyi o berarti isti'la. Kemudian itbaq. Itbaq tambahkan lagi satu rakhawa. Ya. Wa. Makhrajnya sama dengan huruf dha. Kalau ta sama dengan huruf ta. Kalau wa sama dengan huruf dha. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas, gigi seri atas. Ini wa ini. Jadi jangan dibaca za. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Yang dibaca za. Ya. Yang ada za, ya kan? Sudah kita baca tadi za. Kalau za tidak ada, yang ada wa. Wa. Sifat isti'la dan itbaq. Jadi tolong diingat itu. Iya, yang bedakan antara za dan wa ini dia, itbaq dan isti'la atau isti'la dan itbaq. Wa, wi, wu. Wa, wi, wu. Baik. Sudah ya makhrajnya. Sekarang kita baca ta ta wa. Ta wa. Beratkan, padatkan, tebalkan. Ta wa. Wa ha ja. Ta ra da. Hati-hati da, da. Jangan dibaca de, da. Baca sedang makhrajnya. Ta ra da. Sha wa ta. Fa ta ja. Za wa sa. Kha ba ta. Da ta ta. Ha da ta. Za a wa. Ta ba kha. Fa ba wa. Lanjut. Jadi hati-hati ya, wa wa jangan dibaca za. Ya, jangan bunyi za. Ba fa za, jangan. Wa wa ujung lidah sentuhkan ke ujung gigi atas. Ya, ujung lidah sentuhkan ke ujung gigi atas. Baik, selesai halaman 16, kita pindah ke halaman 18. Halaman 18. Ada dua huruf di atas A dan Gha. A makhrajnya sebelum kita membaca dari tenggorokan tengah, berarti sama dengan huruf ha. Ini ya, ha dengan a bersaudara ini. Jadi hati-hati, jangan lagi dibaca a. A. Jangan dibaca a. Naikkan ke tengah a. Jadi harus beda sekarang, harus beda kita pengucapan antara hamzah dengan ain, antara a dengan a. A bawah, a tengah. Tenggorokan bawah, tenggorokan tengah. Jangan dibaca sama alhamdulillahi rabbil alamin. A jangan. Naikkan ke tengah alamin. Ya, bisa ya. Jadi seperti itu cara pengucapannya. Kenapa? Karena makhrajnya, tempat keluarnya. Baik. Tambahkan dengan sifat untuk lebih tepat lagi cara membacanya. Yang pertama istifal. A bunyi a ya kan? Yang kedua infitah. A jangan dibaca o. O jangan bunyi o. Buka mulutnya a. A bunyi a. Infitah. Kemudian yang ketiga di antara sifat huruf apa ain, kita tambahkan dengan tawassut. Tawassut itu artinya pertengahan. Ya. Pertengahan antara sifat syiddah kuat dan sifat rakhawah mengalirnya suara. Jadi pertengahan dia, makanya dari makhraj juga dari pertengahan tenggorokan. Jangan dari bawah, jangan dari atas. Ya. Tapi antara rakhawah syiddah dan rakhawah. A, a, a jangan dibaca a. Baik, jelasin ya. Kemudian yang kedua huruf huruf gha. Gha sama makhrajnya dengan apa tadi? Kha. Dari mana? Ya, tenggorokan atas. Gha kha. Ya, gha kha sama makhrajnya. Dua huruf bersaudara. Sifatnya untuk huruf gha yang pertama bunyi o berarti isti'la. Terangkatnya lidah mengarah ke langit-langit. Kemudian yang kedua sifat jahar. Ada jahar, jelas cara pengucapannya. Kemudian sifat yang ketiga kita ambil sifat rakhawah. Ya, rakhawah. Mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Gha. Gha, makanya ketika sukun itu masih mengalir suara. Mengalirnya suara ini jaga ya, jangan sampai pantul ketika sukun. Apa ketika sukun misalnya? Contohnya di surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi mal. Itu rakhawah. Jangan dibaca ain maghdubi, ghairil maghdubi atau ghairil maghdubi, jangan. Ya, gha ada rakhawah, gha al ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim. Ya, itu rakhawah namanya. Jangan juga dibaca go. Go, goiril. Ya. Keluarkan dari tenggorokan atas. Go. Jangan juga dibaca ga. Karena ingat sifatnya, sifat apa? Isti'la, bukan istifal. Jadi jangan dibaca ghairil maghdubi gha, ghairil gha. Berikan sifatnya tebal, ghairil maghdubi alaihim. Baik, sudah ya. Makhraj dan sifat kita sudah sebutkan, sekarang kita baca. A gha. A gha. A da a. A da a. Ba-ra-a. Ba-ra-a. Gha-da-sa. Gha-da-sa. Sha-gha-ba. Sha-gha-ba. Ra-gha-ta. Ra-gha-ta. Sa-gha-tha. Sa-gha-tha. A-za-ba. A-za-ba. A-za-ba. Ra-gha-ta. Sa-ja-a. Sa-ja-a. Lanjut. Ha-za-ba. Ta-za-ba. Ha-za-ba. Za-ha-ba. Za-ba-ta. Sa-ha-ba. Ba-da-ha. Sha-ba-ta. Ya-ba-ha. Allah. Seperti itu cara membacanya. Iya. Jadi hati-hati di huruf-huruf tebal, huruf isti'la, wa, gha, qa. Wa ada isti'la, ada itbaq. Qa ada isti'la, ada itbaq juga. Gha ada isti'la. Jadi hati-hati ketika membacanya. Saya ingatkan sebelum kita jauh lanjut, qa itu tidak ada sifat hamsnya, ya. Qa yang ada di huruf ta. Jadi jangan lagi ditambah hams, to, jangan dibaca to, ya sirato, jangan, ya jangan dibaca sirato ladina, tidak ada hamsnya, to, itu yang kita ambil tadi, yang pertama apa isti'la, itbaq, kemudian qalqala, tidak ada hams, ya, jangan dibaca sirato ladina an'amta alaihim, yang ada hamsnya itu huruf ta, baik, kita pindah ke halaman 20. Halaman 20 ada dua huruf. Yang pertama huruf fa. Fa makhrajnya dari perut bibir bawah. Perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi atas, gigi seri atas, perut bibir bawah, bibir bawah ini ya, perutnya yang di dalamnya. Fa, jadi jangan dibaca pa, jangan dibaca pa, fa, fa. Yang menutup bibir ini ujung gigi atas, ya, ujung gigi atas, bukan bibir atas. Hati-hati nanti ketika bertemu dua huruf yang satu makhraj, dua huruf yang dari bibir, ada yang tertutup bibir, ada yang tidak. Ketika ketemu hati-hati. Contohnya misalnya huruf mim, mim dari bibir, ya bibir dengan bibir, tutup bibirnya. Fa, bibir dengan ujung gigi. Ketika mim sukun ketemu fa, hati-hati. Ini agak berat cara membacanya. Nanti sebentar ya, kita akan baca insyaallah. Hati-hati. Ini hanya mengingatkan saja. Baik. Jadi fa makhrajnya dari perut bibir bawah bertemu dengan ujung dua gigi atas dari gigi seri. Kemudian tambahkan dengan sifat. Yang pertama di antara sifatnya, fa bunyi a berarti istifal. Tipis. Istifal itu kalau menurut istilah tajwid artinya mendatarnya lidah. Itu istifal. Ya. Mendatarnya lidah. Kalau kita ucapkan semua huruf-huruf yang memiliki sifat istifal, posisi lidah kita tetap mendatar, ya kan? A, ba, ta, tha, ya. Mendatarnya lidah, itulah istifal namanya. Ya, jadi mendatarnya lidah, tipis, bunyinya bunyi A, itu huruf tipis semua. Nah, kemudian yang kedua sifat, kalau di awal istifal berarti setelahnya infitah. Ya, fa, fo, fo, jadi aja fo, fa, buka mulutnya, fa. Jadi semua huruf istifal seperti itu, ada infitah, buka mulutnya, jangan ditahan-tahan, kecuali mungkin ada uzur. Apa uzurnya? Sariawan, ya, sariawan buka mulut susah ya, apalagi sariawan berat, masya Allah. Ya, jadi mengaji sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullaha mastata'tum. Ya, jangan dipaksakan, paksaan tambah sakit nanti. Baik. Tapi asalnya kembalikan ke makhraj dan sifatnya. Baik, kita lihat satu lagi sifatnya, sifat idlaq. Ya. Idlaq itu artinya cepatnya cara pengucapan. Cepat fa, karena berada di pinggir, berada di ujung. Ya, fa. Cepat cara pengucapannya. Ini sifat idlaq. Ya, fa. Kemudian berikutnya huruf qa. Tiga sifat ya yang kita ambil di antara sifat huruf fa. Berikutnya huruf qa. Fa, qa. Makhrajnya huruf qaf itu dari pangkal lidah. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas. Qa, qa, qi. Jadi jangan kelewatan sehingga bunyinya qa, qi, qu. Iya. Jangan dibaca qa, qi, qu. Ini sudah kelewatan ini. Iya. Maksa diri, hanya sakit leher. Iya, jangan ya. Dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas, bunyinya qa, qi, qu. Qa. Iya, qa, qi, qu. Bukan qa, qi, qu. Iya. Jangan ya, jangan dibaca seperti itu. Itu bukan lagi dari makhrajnya kalau seperti itu. Nah, dari pangkal lidah. Pangkal lidah bertemu dengan bagian atas, bunyinya qa. Kemudian sifatnya. Sifat yang pertama sifat apa? Bunyi oh, isti'la. Ya, isti'la. Yang kedua jahar. Jelas. Yang ketiga qalqalah. Ini qalqalah. Apa artinya tadi? Pantul, pantul, pantulan, qalqalah. Jadi ketika sukun atau dibaca sukun. Ini arahnya qalqalah ya. Ketika sukun atau dibaca sukun maka harus jelas pantulnya. Nah, ketika sukun jangan ditelan. Ya, jangan dihilangkan pantulnya, jangan. Yang ditelan itu kalau sukun lagi musim-musim sukun sekarang. Nah, itu yang ditelan itu sukun bakara. Kalau sukun itu enak itu. Jangan dikeluarkan. Makan dia, enak. Tapi kalau sukun qalqala, sukun huruf qalqala itu harus dikeluarkan. Ya, jangan ditelan. Ya, jangan. Baik, jelas ya? Jadi itu tiga sifat untuk huruf qaf. Yang pertama isti'ada yang kita ambil di antara sifatnya, isti'ada, yang kedua jahar, yang ketiga qalqalah. Baik, kita baca sekarang di halaman 20. Fa qa. Fa qa. Fa qa. Fa qa. Qa fa. Qa fa. A fa qa. Ha gha qa. Ha gha qa. Da ra fa. Da ra fa. شاقظ زفص عقج قفص أعق قطف بقر. Lanjut. Fa-ko-ya, da-ko-ka, do-fa-sya, sa-fa-ha, so-da-ko, ko-ko-ko, ko-ka-sa, a-fa-a, sya-ro-fa, fa-ko-a, sa-a-ko, ko. Insyaallah. Jadi seperti itu cara membacanya. Baca sesuai dengan makhrajnya. Kita pindah ke halaman berikutnya, halaman 22. Halaman 22 yang pertama huruf kaf. Makhrajnya bawah pangkal lidah. Kalau tadi pangkal lidah huruf qaf. Sekarang bawah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas. Bedanya hanya di bawah saja, kata bawah, bawah pangkal lidah. Kalau tadi pangkal lidah, sekarang bawah pangkal lidah. Bertemu dengan langit-langit bagian atas. Kemudian sifatnya, di antara sifatnya kita lihat pertama kia istifal bunyi ya. Yang kedua infitah. Yang ketiga tambahkan dengan sifat hams. Hams mengalirnya udara. Kia ketika sukun nampak. Ketika sukun nampak hamsnya. Jangan ketika sukun dibaca pantul, jangan. Allahu Allahu akbar, Allahu akbar. Ak. Tidak ada qalqalahnya. Yang ada hams. Allahu akbar. Ka ak. Ak. Itu hams namanya. Bukan qalqalah. Jadi jaga hamsnya, jangan sampai dirubah menjadi pantul, jangan. Karena kaf tidak punya sifat qalqalah. Baik, yang pertama apa tadi? Istifal, yang kedua infitah, yang ketiga hams. Ka ag. Ketika sukun nampak hamsnya. Selesai huruf kaf. Berikutnya huruf lam. Ya, la makhrajnya untuk huruf lam dari tepi lidah. Tepi lidah bagian depan. Berarti pinggir lidah kita ini depan. Kalau kita mungkin kita bahasakan ujung ya, tapi tepinya. Tepi semua bagian depan, tepi depan, itu tepinya ya, tepi bagian depan. Tepi bagian depan, tepi lidah bagian depan bertemu dengan gusi atas. Gusi atas bertemu dengan gusi atas berarti tempat tumbuhnya gigi. Ya, sentuhkan ke situ. La li lu. La li. Makanya halus cara pengucapannya. Ya, la li lu. L. La. Kalau abjad, abjad dari tahu dari mana? Jelas bunyi L sudah. Itu abjad. Sekarang makhrajnya huruf lam dari ujung ujung lidah, tepi lidah bagian depan. Ya, tepi lidah dibahasakan dalam tajwid itu hafatul lisan. Hafatul lisan al-amamiyah, tepi lidah bagian depan ini. Ya. Kalau ujung kan biasa hanya satu titik saja ya, ujung. Ujungnya sini, tepinya sini semua. Tepi depan. Bertemu dengan gusi atas. Kemudian tambahkan dengan sifat untuk memperjelas cara membacanya. Yang pertama istifal. La. Bunyi A. Yang kedua infitah. Yang ketiga idlaq. Idlaq itu pengucapan dengan suara yang ringan atau cepat, lancar. Itu idlaq. Pengucapan dengan suara yang ringan. La. Cepat, lancar. Itulah idlaq namanya. Nah, sudah ya. La, li, lu. Kita baca halaman 22. Ka, la. Ka, la. La, ka. Ka, la, ka. Hams, hamsnya ada udara. Kha, la, ka. Nah, qaf tidak ada hams. Ya, qaf tidak ada hamsnya. Yang lain dibaca kha. Ya, kha, yang dibaca kha. Kha, la, ka. Kha, la, ka. A, ka, la. A, ka, la. La, fa, ka. La, fa, ka. La, fa, ka. A, ka, la. A, ka, la. Kafara. Kafara. Zala'a. Zala'a. Shabaka. Shabaka. Lahadha. Lahadha. Ya, silakan lanjut. Kafara. Lafaka. Kafara. Kafara. Kafara. Qatala. Shabaka. Kafara. Razaqa. Lafadha. Badala. Shakara. Khaaka. Haqala. Bamasha. Iya, Masya Allah. Cara membacanya seperti itu. Berikutnya huruf di halaman 23. Di halaman 23 yang pertama huruf mim, yang kedua huruf nun, ma, na. Baik, kita sebutkan makhrajnya. Ma, makhrajnya sama dengan huruf ba, hanya saja ma ini agak ringan cara menutup bibirnya. Ya. Jadi paduan bibir atas dan bawah dalam keadaan tertutup. Paduan bibir atas dan bawah dalam keadaan tertutup hanya saja ringan ketika menutupnya. Ini untuk huruf mim atau ma. Adapun ba tadi agak kuat, ba, ma. Itu bedanya, yang satunya kuat, yang satunya ringan. Kalau ba agak kuat, ma agak ringan. Sifatnya kita lihat ma bunyinya bunyi a, berarti istifal. Yang kedua infita. Yang ketiga idlaq. Ya, sama tadi dengan la ya. Kita ambil ada sifat idlaqnya. Tapi itu tiga sifat yang kita ambil dari huruf ma. Kemudian huruf na. Huruf nun atau huruf na Nah, makhrajnya dari ujung lidah. Bertemu dengan gusi atas, di bawahnya makhraj huruf lam. Ini dekat sekali ini. Nah dengan la sam, hampir sama. Yeah. Cuma nun ini di bawahnya lagi. Makanya dikatakan di situ di pembahasan makhrajul huruf, hurufnya itu dari ujung lidah, ujung lidah bertemu dengan gusi atas, di bawahnya makhraj huruf lam. Ya, di bawahnya makhraj huruf lam. Berdekatan makhrajnya, dekat makhrajnya dengan huruf lam. Sifatnya, di antara sifatnya, na huruf a bunyinya berarti istifal. Yang kedua, infitah. Yang ketiga, idlaq. Ini sifat-sifat yang menonjol yang kita ambil ya, yang mendominasinya saja ketika membaca. Ya, nah. Baik, sekarang kita baca. Ma-na. Ingat-ingat punya sifat idlaq. Idlaq tadi cara pengucapannya ringan, lancar, cepat. Ya. Ma-na. Ma na ma. Ma na ma. Na ma ma. Ma ma ma. Ma ma na. Ma ma na. Na ka ma. Na ka ma. Ka la ma. Ka la ma. A na ko. A na ko. Ya, silakan lanjut. Ma na. Masyaallah. Jadi cara pengucapannya kembalikan ke makhrajnya. Baik, kita pindah ke halaman berikutnya. Halaman 52. Halaman 25. Halaman 25 di situ ada huruf wau dan huruf ha. Huruf wa makhrajnya kita lihat dari antara kedua bibir. Antara kedua bibir dalam keadaan terbuka. Antara kedua bibir dalam keadaan terbuka. Ini makhrajnya huruf wa. Ya, terbuka mulut. Jangan sampai menyentuh bibir. Kapan menyentuh bibir akan tebal pengucapannya dan tidak sesuai makhraj. Va, bukan va. Ada orang buton munah di sini? Tidak ada ya? Oh ada, ada di sana. Masya Allah. Ahlan, saya juga orang buton. Jadi jangan dibaca wa, ya, jangan dibaca we, tapi mulus cara membacanya. Wa, sesuai dengan makhrajnya. Paduan bibir atas dan bawah dalam keadaan terbuka. Nah, itu makhrajnya. Wa, wi, wu. Jangan dibaca va, wi, wu. Ya. Wawihu. Saya singgung orang Menabuton karena namanya orang di sana pakai wa kalau perempuannya. Ya, jadi wa wasya itu. Jangan ketika membaca huruf ini jangan dibaca juga wa, jangan ya. Wa. Ringan saja cara membacanya. Nah. Wa wi wu. Kemudian yang kedua sifatnya, sifatnya wah, diantara sifatnya yang pertama identitas huruf A pengucapan berarti sifat istifal. Yang kedua infitah. Yang ketiga rohawah, mengalirnya suara. Wah. Kemudian huruf yang kedua huruf H. H makhrajnya sama dengan A hamzah dari tenggorokan bawah. Ya. Dari tenggorokan bawah tinggal ditambahkan dengan sifat untuk memperjelas cara membaca. Yang pertama sifat istifal. Bunyi-bunyi A ya. H. Kemudian yang kedua istifal berarti setelahnya invita. Kemudian yang ketiga jahar. Dari makhrajnya dari tenggorokan bawah ini huruf H, jangan dari dada. Ya, tidak ada huruf yang keluarnya dari dada. Ya. Tidak ada huruf yang keluarnya dari dada. Jadi jangan dibaca ha ha, jangan ya ha, batuk makin jadi kalau dibaca seperti itu. Ha, jangan. Keluarkan dari tenggorokan bawah, dari bawah ha ha a ha, sama itu dengan a hamzah. Nah, kita baca sudah ya sifat makhraj sifat dah, kita baca sekarang. Berarti dua huruf ini sama-sama huruf tipis ini. Ya, baca tipis. Wa ha. Wa ha. Ha wa. Wa ha. Wa ha wa. Na wa ha. Ha wa ma. Qa wa na. La ha fa. Na ha wa. Sa wa ha. Ha ma za. Ma wa wa. Silakan. Jadi seperti itu cara membacanya. Sekarang halaman 26. Hamzah kemudian ya. Hamzah sama dengan bunyinya hamzah yang kita bahas alif a. Makhrajnya sama, tinggal huruf ya-nya sekarang yang kita bahas di sini. Untuk huruf ya sama makhrajnya dengan huruf jim. Huruf ja sama juga makhrajnya dengan huruf sya. Ya, ja, sya, ya. Sama ini tempat keluarnya. Dari mana? Pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas. Ya. Pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas. Tinggal tambahkan dengan sifat untuk lebih jelas cara membacanya, untuk lebih indah cara membacanya. Ya, bunyinya bunyi A berarti istifal. Yang kedua, invita. Yang ketiga, lin. Lin itu artinya lunak pengucapannya. Iya, ya, i, yu. Apalagi ketika tasydid. Ya, lunak cara pengucapannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan. Ya, karena lin ini punya sifat lunak. Ya, iyyaka, iyyaka, ya, i, yu. Tapi itu tiga sifat yang kita ambil dari huruf ya. Kemudian, oh ya sudah ya, makhraj sudah, pertengahan lidah, sifat sudah. Kita baca sekarang. A ya. A ya. A ya. A ya. Ya a. Ya a. Ya wa ha. Ya wa ha. Na a ya. Na a ya. La a ma. La fa ma. Ya fa a. Da wa ya. Da wa ya. Ya wa qa. Ya wa qa. Ya do qa. Ya do qa. A fa ya. A fa ya. Ha na a. Ha na a. Na ya ra. Na ya ra. A za qa. A-za-qa. Silakan lanjut. A-so-qa. Ba-a-ya. Sa-ya-la. Ha-wa-ma. A-fa-qa. A-ba-na. Ha-wa-ya. Ra-wa-ya. Sa-ha-ra. Ma-a-ya. Sha-ka-wa. La-wa-ya. Awaza, hayaza, wahawa. Iya, masya Allah, barakallahu fikum. Baik, sekarang halaman 27. Di halaman 27 ini disitu membedakan dari huruf-huruf yang kita telah ucapkan bersama antara dua huruf yang kemungkinan kita membacanya sama. Di sini diingatkan, farriq baina hadhihi. Bedakan antara huruf ini dengan huruf yang satunya. Ya, antara a dengan a. Ya. Harus beda ya. Kenapa? Karena makhrajnya. Pertama, yang kedua, sifat. Jadi tolong diperhatikan ini cara membacanya. Kita baca. A a. A a. A a. A a. Ba fa. Ba fa. Ta to. Ta to. Sa sa. Sa sa. Ja ya. Ja ya. Ha ha. Ha ha. Diulang. Ha ha. Ya, hati-hati itu ya, hati-hati jangan sampai dibaca ha ha. Ya. Kita ulang. Ha ha. Ha ha. Sa sha. Sa sha. Sa sha. Da za. Da za. Qa ka. Qa ka. Kha gha. Kha gha. Sha sa. Sha sa. Kha qa. Kha qa. Za wa. Za wa. Gha qa. Gha qa. Za za. Za za. Za ja. Za ja. Sa so. Sa so. So sa. So sa. Do wo. Do wo. To ta. To ta. Wo za. Wo za. A a. A a. Go ko. Go ko. Ya, masya Allah. Jadi seperti itu cara membacanya. Harus beda antara dua huruf itu. Jangan sampai dibaca sama. Baik, halaman terakhir, al-imtihan, imtihan, ujian. Ya, jadi ujiannya Ini harus sama dengan halaman 27. Bedakan antara huruf yang satu dengan yang lainnya, terutama makhraj dan sifatnya. Ya, kemudian tipis tebalnya tolong diperhatikan. Baik, kita baca. Ha la qa. Ha la qa. Kha la qa. Kha la qa. Gha la qa. Gha la qa. Sa ka ra. Sa ka ra. Sha ka ra. Sha ka ra. Sa ha ra. Sa ha ra. Qa a da. Qa a da. Qa a da. Qa a da. Ka a da. Ka a da. Ya, silakan lanjut. Ha da sa. Ha da sa. Qa da sa. Qa ra ba. Qa ra ba. Da ra ba. Fa sa qa. Fa sa qa. Basaqa. Hamala. Hamala. Khamala. Zawaja. Jawaza. Jawasa. Adaba. Adaba. Adaba. Falasa. Salasa. Solasa. Insyaallah. Berarti lulus semua ini. Alhamdulillah. Jadi intinya itu ya, sifat makhraj tolong diingat selalu. Baik, kita pindah ke halaman berikutnya. Sedikit lagi waktunya. Sampai jam berapa ini? Ya, masih ada 20 menit, 25 menit. Majelis 1 alhamdulillah kita sudah selesaikan. Sekarang kita masuk ke jilid 2. Jilid 2 kita sudah mulai diperkenalkan dengan huruf yang bersambung. Kalau tadi masih di eja huruf per huruf, sekarang disambung. Iya. Disambung tetap bacanya sama. Ya, bacanya sama dengan di jilid 1. Suara masih pendek. Ya, suaranya masih pendek, jangan dipanjangkan. Ya, jangan dipanjangkan. Kita lihat paling atas. Untuk membaca, ingat makhrajnya dan sifat ya. Jadi jangan di sini di jilid 2 dan seterusnya kita tidak bahas lagi makhraj dan sifat, dilupakan begitu saja, jangan dilewatkan begitu saja, jangan. Tetap diingat. Ya, tetap diingat makhraj dan sifatnya. Nah. Coba kita lihat paling atas itu. Paling atas sebelah kanan, bagian kanan terpisah penulisannya. Yang pertama ba, ingat makhrajnya, yang kedua a, kemudian yang ketiga na. Sama dengan ba ketika disambung ba a na. Model hurufnya seperti itu. Ya. Jadi ini pengenalan huruf-huruf yang disambung ya, jangan sampai berubah ini huruf apa ini. Jangan saya bingung ini huruf apa. Sama ketika disambung. Ba a na, bacanya juga ba a na. Na ba ta, bacanya juga na ba ta. Seperti itu. Tinggal ingat makhraj dan sifatnya. Kita baca sekarang. Ba a na. Ba a na. Ba a na. Ba a na. Na ba ta. Na ba ta. Na ba ta. Na ba ta. A ba na. Na ba a. Na ba a. Tha ba a. Tha ba a. Ba a ra. Ba a ra. Ba na ta. Ba na ta. Za na a. Za na a. Tha ba na. Tha ba na. Tha a ra. A wa na. A wa na. Silakan lanjut. Za ro fa. Wa za ro. Za ro na. A ro sa. Za ba ta. Za sa. insyaallah. Jadi seperti itu cara membaca. Baik, kita pindah ke halaman 3. Halaman 3 tetap diperhatikan, tipis tebal, huruf tipis huruf tebal, hati-hati jangan sampai dibaca sama. Kemudian yang kedua, tetap dibaca pendek, jangan dipanjangkan suaranya. Iqra qasran, bacalah dengan pendek. Jadi suaranya jangan dipanjangkan ya, tetap pendek suaranya. Nazara, nazara, jangan bunyi za, nazara, jangan. Nazara, nazara, nabata, nabata, bayana, bayana, abana, abana, naza'a, naza'a, razaqa, razaqa, zabana, zabana. Lanjut. Ra'aya, ra'aya, badara, badara, zayana, zayata, nazara, zayana, zayata, nazara, nazara, zahaba, nazara, zayana. Jadi tetap diperhatikan tipis dan tebalnya. Za-ra-a, jangan sampai dibaca za-ra-a, za-ra-a, za-ra-a. Baik, kita pindah ke halaman berikutnya. Kita lihat halaman 7. Halaman yang kita tidak baca sebelumnya itu sama ya, penerapannya sama dengan halaman 3, harus dibaca pendek, tipis, tebal, tolong dibedakan. Sekarang halaman 7. Di situ huruf ain, kita lihat bentuknya. Ada dua bentuk ya, ada a yang terakhir yang berada di akhir kalimat. Tapi kita baca ba'atha, ba'atha, ba'atha, ba'atha. Itu modelnya kalau di pertengahan kata seperti itu dia. Ya, kalau tadi masih huruf per huruf ada turun ke bawah ya kakinya. Sekarang disambung hilang kakinya. Tapi bacanya sama. Pendekkan suara. A ta a. A ta a. A ra fa, a ra fa, ra ta a, ra ta a, ra da gha, ra da gha, a ja la, a ja la, wa ja a, wa ja a, a wa na, a wa na, ta a a, ta a a, ha ra za, za ja ra, za ja ra. Ya, silakan lanjut. Ha sha ra, za ha ra, ha za ja, na ha ra, ha za ra, ha za ba, ha ra ra, ra ra ra, ha za ra, ha za ja, ha za ja, wa Allah. Baik, selesai halaman 7. Sekarang halaman 8. Kita lihat halaman 8 huruf mim. Mim makhrajnya masih diingat? Dari bibir, tinggal ditutup bibirnya agak ringan. Nah, di situ kita diperkenalkan dengan macam-macam huruf mim. Ya, yang berada di awal kata, di pertengahan dan di akhir. Sama semua bunyinya ma, atau hurufnya huruf mim, huruf ma. Baik, kita baca ya. Ma ma ma ma. Ma ma ma ma. Ma na a. Ma na a. A ma da. A ma da. A wa ma. A wa ma. Ra ma da. Ra ma da. Ma za ha. Ma za ha. Ka ra ma. Ra ma la. Ra ma la. Ha sa ra. Ha sa ra. Sha ta ma. Sha ta ma. A ma na. A ma na. Kha ya ra. Kha ya ra. Dha a ba. Dha a ba. Ya, silakan lanjut. Sa ma ra. Ta ba. Ada yang ketinggalan? Ya, ketinggalan tinggal ikut arus saja. Baik, kita gimana ini? Lanjut atau cukup dulu? Satu halaman lagi ya. Kita lihat halaman 11. Ya, di halaman 11 di situ pengenalan huruf H. H yang keluarnya dari mana tadi? Tenggorokan bawah. Tenggorokan tengah atau bawah? Tenggorokan bawah. Iya, H. Ini modelnya banyak di situ kita lihat, tapi makhrajnya sama. Jadi pengucapannya sama semua. Yang ada di pertengahan huruf, di awal pertengahan, yang berada di awal kata, di pertengahan dan di akhir kata, itu semuanya huruf H. Ya, yang keluarnya dari tenggorokan bawah, sama dengan huruf hamzah atau A. Kita baca sekarang. H H H H H. H H H H H. Na ha ra. Na ha ra. Ja ha da. Ja ha da. Ha sa ra. Ha sa ra. Fa qa a. Fa qa a. Ha la ka. Ha la ka. Na ha ja. Na ha ja. Ta ha ra. Ta ha ra. Wa la ha. Wa la ha. Ta ha na. Ta ha na. Ha ja ma. Ha ja ma. Lanjut. Ma ya ha ha. Fa ka ha. Na wa ha. Ha ma za. Ka ha la. La ha la. Ta ha la. fikum. Jadi seperti itu cara membaca huruf H yang keluarnya dari tenggorokan bawah. Baik, selesai bacaan pendek dari jilid 1 sampai jilid 2. Dari halaman 12 dan seterusnya kita sudah diperkenalkan dengan bacaan panjang. Nah, di sini baru panjang suaranya kita. Makanya di jilid 1 tadi tidak ada suara panjang. Ya, kapan dibaca panjang berarti menyalahi kaidahnya. Jadi jangan panjangkan suara. Ya, seperti apa yang kita telah tuntun bersama. Baik, untuk sesi kedua kira cukup dulu ya. Persiapan untuk sholat zuhur. Untuk bacaan panjang ini insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat zuhur. Baik, saya kira ini. Allahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.